bareng teman-teman. Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih? Sorry, malu sih mau bilang. Hailah, santai aja. Gini, aku lagi gejala wasir. Oh, wasir. Coba minum ini. Hah? Ambesir? Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok. Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya. Ambeien wasir, minum ambesir.